الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau menganjurkan untuk membaca surat Al-A'la di dalam beberapa salawat. Lalu kita memasuki ayat demi ayat yang disebutkan dalam surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faj'alahu ghutaan ahwa. Allah Azza wa Jal berfirman, sabbih dari sabbah yusabbihu, yang maknanya tanzih, menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Rasulnya, dan perintah kepada Rasulnya adalah perintah kepada umat ini seluruhnya. Sabbih, sucikanlah isma rabbika al-a'la, nama Rabbmu yang maha tinggi, yang maha mulia. Disebutkan dalam tafsir, nazih isma rabbika al-a'la, sucikanlah, bersihkanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, anis syariki wal naqaisi, dari sekutu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu. Wal naqais, dan segala hal-hal kekurangan yang dinisbahkan kepada Allah, yang disandarkan kepada Allah. Tanzihan, dengan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaliqu bi'azamatihi subhanahu, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang pertama ini, Allah Jalla wa Ala memerintahkan hambanya untuk menyucikan Allah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci, suci dari apa yang disifatkan oleh orang-orang mulhid yang mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifat kekurangan, yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Kaum Nasara mengatakan bahwa Isa itu ibnullah, yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah ibnullah, yang mengatakan bahwa al-malaikatu banatullah, dan penisbatan-penisbatan yang lainnya kepada Allah Jalla wa'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dari itu semua. Oleh karena itu, kita dianjurkan dalam banyak keadaan untuk selalu menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allahu Azza wa Jalla. Sebahagian dari kalangan para sahabat dan tabi'in, mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbih isma rabbikal a'la." Maknanya adalah, "Ey, kul subhana rabbiyal a'la." Ucapkanlah subhana rabbiyal a'la. Yang mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan itu diriwayatkan pula dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan sabbih isma rabbikal a'la ay nazzih tasmiyata rabbik, sucikanlah dalam penamaan Rabbmu, bi an tadhkurahu wa anta lahu mu'azzam wa li dhikrihi muhtaram, ketika engkau menyebut nama Allah itu, wa anta lahu mu'azzam, engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menyebut Allah engkau memuliakan Allah, dan terhadap perintah-perintahnya kamu taat kepada perintah Allah jalla wa ala. Dan di antara kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila Rahman, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdih. Kalimat yang ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangan, sangat dicintai Ar-Rahman, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdih. Dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini juga menunjukkan bahwa di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifatul ulu. Allah azza wa jalla wa huwa al-aliyyul azim. Allah azza wa jalla huwa al-a'la. Dan ulu Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga. Apa itu? علو الذات، علو علو الصفات، علو القدر، ولله المثل الأعلى، وكذلك إيش؟ علو هذا. Yang ketiga, al-qahr, wa huwa al-qahir fawqa ibadihi. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Allazi khalaqa fasawwa." Allah yang menciptakan. Ai allazi khalaqa al-makhluqat. Dialah yang menciptakan seluruh makhluk. Setiap yang selain Allah itu makhluk. فكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. Segala sesuatu selain Allah itu alam, makhluk. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada pencipta yang kedua. Dan yang dimaksud al-khalq di sini adalah al-injad ba'dal adam, mewujudkan setelah sebelumnya tidak ada. Adapun penisbatan al-khalq dinisbatkan kepada makhluk, si fulan bisa menciptakan kursi, si fulan bisa menciptakan pesawat, si fulan bisa menciptakan mobil, Ini meskipun disebut al-khalqu, akan tetapi bukan al-ijadu ba'dal adam. Nah, itu hanya menterkib apa yang ada, sudah ada zat-zatnya, lalu kemudian disusun. Namun Allah Subhanahu wa taala al-khalq annahu khalaqa ay awjada ba'da an kana ma'duman. Allah menciptakan setelah sebelumnya tidak ada. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah Azza wa Jal, ahsanul khaliqin, sebaik-baik al-khaliq. Ya Allah Subhanahu wa taala, alladhi khalaqal makhluqat. Fasawwa tasawwa ay fa'atqana khalqaha. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, menciptakan ciptaannya dengan demikian telitinya. Fa'atqana khalqaha. Allah Subhanahu wa taala mengitqan, yakni menciptakan makhluknya mustawiyan, ya, dengan sempurna sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla, tidak sedikit pun meleset dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada yang mengatakan, ya, tapi bukankah di antara ciptaan Allah itu ada yang cacat, ada yang lahir ke dunia dalam keadaan tidak punya mata, ada yang lahir ke dunia dalam keadaan tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, cacat. Nah, lalu gimana dikatakan alladzi khalaqa fasawwa? Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan fasawwa. Fasawwa yang dimaksud di sini adalah fa'atqana khalqaha. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan demikian telitinya, tidak ada satupun yang meleset dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk, atau ketika manusia membuat satu barang misalnya, kadang-kadang lebih ukurannya, kadang-kadang kurang ukurannya, kadang-kadang kurang seimbang. Namun Allah tidak demikian. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan kehendaknya. Ada yang kata itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan penciptaan makhluk itu mutafawit, bertingkat-tingkat keadaan mereka, dan itu semua berdasarkan hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan diciptakan dalam keadaan buta, itu ada hikmahnya. Si fulan diciptakan dalam keadaan cacat, itu ada hikmahnya, dan begitu seterusnya. Walladhi qaddara fahada. Ya Allah Subhanahu wa taala yang qaddara fahada. Jadi disebutkan di sini wa tawai fa'atana khalqaha wa ahsana. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya dengan demikian telitinya dan membaguskannya. Walladhi qaddara fahada ay walladhi qaddara jami'al muqaddarat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan. Menakdirkan apa? Semua yang ditakdirkan. Yaitu takdir kullil khalaiq. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, ayat ini menunjukkan itsbat qadarillah, menetapkan takdir Allah Azza wa Jalla bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada satupun yang meleset dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Qada'uhu wa qadaruhu. Fahada ay fahada kulla khalqin ila ma yunasibuhu. yang memberi hidayah, yang membimbing setiap makhluk ila ma yunasibuhu, kepada apa yang sesuai dengannya, yang sesuai keadaannya. Nah, baik itu hidayah yang ammah, hidayah yang sifatnya umum, hidayah yang sifatnya umum yang bentuknya tarbiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah rabbil alamin, huwal murabbi li jami'il alamin. Kadang kita melihat hewan-hewan yang mereka itu tidak punya akal, akan tetapi dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat ada seekor ayam jantan, ya, dia mampu mendekati betina dan mengetahui cara-cara berhubungan di antara keduanya, yang akhirnya, ya, memberi apa yang menyebabkan si betina ini pun, siapa yang mengajarkan ayam jantan itu? Nah, lakukan itu. Ketika induk ayam ini memiliki anak-anak, ya, coba kita perhatikan, Alhamdulillah. Pada saat anak-anaknya itu masih kecil, belum bisa mandiri, maka kemana induknya pergi, anak ayam itu terus ikut. Dan si induk ini demikian kasih sayangnya dia kepada anak-anaknya, dia carikan makan. Kalau dia mendapatkan makanan, dia tidak makan, dia berikan kepada anaknya. Ya. Terus cari lagi, dapat lagi, berikan lagi kepada anaknya. Siapa yang mengajarkan itu? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladhi qaddara fahada. Yang membimbing makhluk ini sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Hidayah secara umum. Demikian pula hidayah secara khusus. Hidayah kepada kaum mukminin sehingga mereka berjalan di atas siratal mustaqim. Siapa yang membimbing mereka? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Al-Kasai membaca ayat ini dengan dal yang ditakhkik. Walladhi qadara fahada. Walladhi qadara. Namun mayoritas qurra mereka membaca dengan tasydid. Walladhi qaddara fahada. Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menjelaskan makna hada, kata beliau, hadal insan disabilil khair wa syar wa sa'adati wa syakawa wa hadal an'ama lima rati'iha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada manusia untuk membedakan mana jalan yang baik dan jalan yang buruk, mana kebahagiaan dan mana kesengsaraan, dan memberi hidayah kepada hewan-hewan terhadap tempat-tempat peristirahatan mereka. Bagaimana cara hewan itu makan, itu yang membimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Muqatil, dan al-kalbi qaddara li kulli shay'in naslaka. Allah telah menetapkan segala sesuatu, ya, apa yang akan dia tempuh dalam kehidupan dunianya. Fahada ay arrafaha kaifa ya'ti dzakarul unza. Fahada, Allah yang membimbing, yakni mengajarkan kepada makhluk tersebut bagaimana cara jantan mendatangi betinanya. Ya ikhwan, akhir da'wana, alhamdulillah rabbil alamin, tafadhalu wa hafidhakumullah.